Buat yang ketiga, kita akan kasih dengar lagu keroncong dari tahun 1930 dan dinyanyikan oleh Miss Rehana. Buat penghabisan, kita akan kasih dengar lagu keroncong dari zaman sekarang dan dinyanyikan oleh Tuan R. Kusbini. Kenapa nona kamu begitu sedih? Apa ada satu urusan yang jengkelkan hati? Kalau memang betul begitu, marilah datang sini. Namanya sekarang yang bisa memikin orang dari Karbima. Buat yang ketiga.